بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه متفق عليه. حديث dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkunut selama satu bulan, syahron, selama satu bulan penuh. Ba'da ruku, kunut itu ditunaikan atau dilakukan setelah ruku. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap sekelompok atau satu kampung, kabilah dari kampung-kampung atau kabilah-kabilah Arab. Tsumma tarakahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunutnya, artinya tidak melakukan lagi kunut setelah satu bulan. Qala wali Ahmad wa daru qutni nahwuhu min wajhin akhar. Kemudian ada hadis yang lafadznya dari Imam Ahmad atau lafadznya bagi Imam Ahmad, wadar kutni dan yang selainnya dari sisi yang lainnya pula. Wazadat ada tambahannya yaitu wa amma fis subhi, adapun pada salat subuh, falam yazal yaqnutu, maka beliau tidak pernah meninggalkan kunut. Hatta faraqad dunya, sampai ia berpisah dengan dunia, sampai beliau wafat. Qala wa anhu radhiyallahu anhu, demikian juga diriwayatkan oleh Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut illa kecuali idza da'a liqaumin, kecuali apabila mendoakan kebaikan bagi satu kaum. Au da'a ala kaumin, atau mendoakan kejelekan terhadap satu kaum. Shahahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Wa qala wa an Sa'd ibn Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia menyatakan, ultu li abi, saya bertanya kepada ayahku. Ya abati, wahai ayahanda, innaka, sesungguhnya engkau, qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, demikian juga pernah sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, demikian juga pernah sholat di belakang Umar. Wa Uthman, kemudian pernah sholat juga di belakang Uthman. Wa Ali, dan pernah sholat pula di belakang Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka itu melaksanakan kunut di dalam sholat subuh? Qala, jawab ayahku, ayyu bunayya, wahai anakku, muhdatsun, itu adalah perbuatan muhdats, perbuatan bid'ah. Rawahul khamsah illa Aba Dawud, riwayat yang lima kecuali Abu Dawud. Ini hadis-hadis yang membicarakan tentang kunut. Qala, hadis yang pertama hadis Anas, kemudian bagi Imam Ahmad, kemudian hadis Anas lagi sudah pembahasannya pada yang lalu. Ya. Kemudian hadis yang amma hadithun Sa'ad ibni Tariq ibni Ashyam. Adapun hadis Sa'ad bin Tariq bin Ashyam, fa inna Sa'dan, sesungguhnya Sa'ad ini hadza tabi'i, dia adalah generasi tabi'in, dia tabi'i, artinya Sa'ad ini adalah muridnya, mengambil hadis dari para sahabat, karena Sa'ad ini adalah tabi'i, muridnya sahabat atau yang mengambil hadis dari para sahabat. Wa abuhu, ayahnya Sa'ad, Tariq. Namanya Tariq. Ayahnya Sa'ad, namanya Tariq. Tariq ibnu Ashyam. Tariq ibnu Ashyam al-Asja'i. Sahabi. Seorang sahabat. Jadi ayahnya adalah sahabat. Anaknya tabi'i. Waqad sa'alahu ibnu Sa'ad. Kemudian Sa'ad, anaknya, ya, anaknya Tariq, Sa'ad, bertanya kepada ayahnya. Faqala. Pertanyaannya, dia menyatakan, innaka qad salaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajri. Sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar, pernah sholat di belakang Uthman, pernah sholat di belakang Ali, Khulafaur Rasyidin. Apakah mereka melaksanakan kunut di dalam sholat fajar, di dalam sholat subuh? Qala, maka jawab ayahnya, Ayyub bunayi, wahai anakku, muhdathun, itu adalah perbuatan muhdath, perbuatan yang diada-adakan, perbuatan, yaitu perbuatan bid'ah. Yakni maksud daripada pernyataan ayahnya Sa'ad ini, lam yakun hadza min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun, mereka itu ya, tidak mengerjakan yang demikian ini. Yang demikian ini tidak termasuk sunnah Rasul. Kurang lebih begitu. Ya. Tidak termasuk, yang seperti ini tidak termasuk sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala min sunnatil khulafai rasyidin. Demikian juga bukan sunnahnya khulafau rasyidin. Ya. Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Qala fa hasala baina hadhihi al ahadith, maka kesimpulan dari hadis-hadis ini, apa yang kita lihat dari hadis-hadis ini, ta'arudun fil qunut fi salatil fajri. Ta'arud, adanya pertentangan fil kunut, dalam permasalahan kunut, fi sholatil fajri, dalam sholat subuh. Ya, dalam sholat subuh. Ini yang terjadi khilaf, yang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah kunut, yaitu pada sholat subuh. Qala ammal kunut indan nawazil, adapun kunut, kalau kunut itu dalam perkara nawazil, nawazil jamak dari nazil. Nazil artinya al-musibah. Nazil artinya al-musibah. Adapun dalam perkara kaum muslimin mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal misalnya penganiayaan, penindasan. Fa innahu masru'un 'inda jumhuri ahli al-'ilm, maka kunut nawazil atau kunut nazilah Ya, lebih dikenal di kita, di kalangan kaum muslimin Indonesia, kunut nazilah. Adapun dalam masalah kunut nazilah, masru'un, itu disyariatkan. Inda jumhuri ahli ilm, berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya kunut nazilah adalah perkara yang disyariatkan. Qala falaisa fihi iskal, maka tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal kunut nazilah. Qala fal imamu yaqnutu wa yad'u lil muslimin. Dalam kunut nazilah, seorang imam berkunut. Berdiri lama, setelah ruku, berdiri lama, tidak langsung sujud, tapi berdiri lama, kemudian berdoa. Wa yad'u lil muslimin, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Wa kadzalika yad'u 'alal a'da, demikian pula mendoakan kejelekan terhadap al-a'da, musuh-musuh Islam. Qala fa idza hasalat nazilatun bil muslimin, maka apabila terjadi musibah bil muslimin, terhadap kaum muslimin. Seperti apa? Kata salut aduwin alaihim. Seperti misalnya musuh menguasai kaum muslimin. Au mudayaqah lahum. Atau musuh mengepung mereka. Memboikot mereka. Ya. Au yahsulu ala ta'ifati minal muslimin. Ya. Atau terjadi pada sekelompok dari kalangan kaum muslimin, ittihadu min aduwihim, yaitu adanya penindasan, adanya bentuk-bentuk penindasan, penganiayaan atau apalah yang semacam itu, ya, perbuatan-perbuatan sadis, kejam terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Fa innal imamu, maka sesungguhnya imam, yaqnutu wa yad'u lahum bil faraj, maka seorang imam, ya, di tempat lain tentunya boleh berkunut untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, bil faraj, agar kaum muslimin terlepas dari musibah tersebut. Qala wal adillatu fi dzalika sahihatun, dalil-dalil tentang disyariatkannya kunut nazilah itu sahihah, dalil-dalilnya sahih. La iskalu fiha, tidak ada masalah dari sisi pendalilan dalam perkara kunut nazilah. Wa yasihul kunut fi nawazil, dan sahnya kunut dalam peristiwa nawazil atau peristiwa di mana kaum muslimin tertimpa musibah, ya, fil faraid, yaitu ditunaikan ketika kaum muslimin menunaikan al-faraid, sholat fardu, sholat-sholat fardu yang lima waktu. Kulliha, semuanya sholat diadakan kunut. La fil fajri khasah, tidak berkunut hanya di sholat subuh saja. Jadi kunut nazilah dilakukan di setiap sholat fardu. Tidak hanya pada sholat subuh saja. Sholat subuh kunut nazilah. Sholat duhur, ya, nanti kunut nazilah. Sholat asar kunut nazilah. Sholat maghrib kunut nazilah. Sholat isya, kunut nazilah. Berhari-hari, boleh. Berhari-hari melakukan kunut nazilah. Qala wa yasihu min kulli musalli, maka sah ditunaikan oleh setiap orang yang sholat. Sawa'an atau sawa'un kana imaman au munfaridan. Baik orang itu sholat dalam keadaan berjamaah bersama imam atau sholatnya sendirian, boleh menunaikan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah apa? Kunut dalam keadaan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin terkena musibah. Qala wa kadzalikal kunut fil witri. Nah, ini bentuk lain. Kunut lain. Kalau tadi kunut nazilah, yang ini kunut di dalam salat witir. Salat witir berapa rakaat? Hah? Tiga. Iya, tiga betul. Satu boleh tidak? Boleh. Lima rakaat boleh tidak? Boleh. Sembilan rakaat boleh tidak? Boleh. Sembilan rakaat. Rasulullah SAW pernah witir sembilan rakaat. Kemudian tahajudnya dua rakaat. Qala wa hadza. Qala fa innahu masru'un aidan. Maka sungguhnya witir, kunut di dalam witir itu disyariatkan. Kunut di dalam witir itu disyariatkan. Qala wa hadza la iskalun fihi fil jumlah. Maka ya, tidak ada masalah dalam jumlah ini, dalam kalimat ini. Qala wa innal fajr daim. Qala wa inna wa in kana fihi ba'd at-tafasil, ya. Dan sebahagian secara terperinci, wa ba'du khilafan, dan sebagian lagi ya ada perbedaan. Walakin al-iskal fil kunuti fi salatil fajri daiman, akan tetapi yang terjadi perselisihan pendapat, yang terjadi masalah adalah kunut di dalam salat subuh. Fi ghairi nawazil, di luar adanya musibah. Ya. Qala idzan, kalau demikian fal kunut lahu thalatha halat. Maka dalam permasalahan kunut ini ada tiga perkara. Al halatul ula, keadaan yang pertama. Tiga keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama, al kunutu fi nawazil, kunut saat ada musibah menimpa kaum muslimin. Qala wa hadza masru'un, dan ini adalah perkara yang disyariatkan, inda akthar ahli ilm, ya, berdasarkan akthar, mayoritas para ulama. Wal adillatu fihi sahihatun, maka dalil-dalilnya dalam perkara kunut nazilah ini dalil-dalilnya sahih. Al-halatu thaniya, keadaan yang kedua, al-kunutu fil witri, kunut saat witir. Wahada aidon, demikian juga kunut dalam witir ini, la iskalufi, tidak ada masalah. Para ulama sepakat. Bal mustahabbun, bahkan disunnahkan kunut saat witir, bahkan disunnahkan. Qala al halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, al kunutu fi salatil fajri fi ghairin nawazil wal mudawamah ala dzalik, yaitu kunut yang dilakukan pada salat subuh tidak ada, padahal tidak ada nawazil, tidak ada musibah. Wal mudawamah, dan dilakukan terus menerus setiap hari. Terus menerus. Yang demikian itu dilakukan terus menerus. Qala wa hadza maudhu'ul khilaf wal jidal baina ahli al-ilm, maka dalam perkara ini, dalam perkara kunut subuh tanpa adanya nawazil, tanpa adanya musibah, dan kunut subuhnya terus-menerus dilakukan tiap hari, maka yang demikian ini ada perbedaan pendapat, ada khilaf, dan ada perdebatan di kalangan para ulama. Qala fa'inda asy-syafi'iyah wal jama'ah, minal ulama, pendapat Syafi'iyah dan sekumpulan dari kalangan ulama, annahu yas'ul kunut, sesungguhnya disyariatkan atau yusra'ul kunut, disyariatkannya kunut fi sholatil fajri daiman, yaitu disyariatkannya kunut dalam sholat subuh selamanya, terus menerus. Wa huwa doa, karena itu adalah bentuk doa, ba'dar ruku, setelah ruku. Liqaulihi fi hadhihi riwayah, pendapat ini didasarkan riwayat innahu lam yazal yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal, terus menerus, yaqnutu, berkunut, fi salatil fajri, pada saat salat fajar, salat subuh, hatta, sampai faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat. Maka berdasarkan hadis ini, fa akhadhu min hadza, ya, maka mereka pun mengambil hadis ini sebagai dalil. Annal qunut fi salatil fajri, sesungguhnya qunut pada salat subuh, mustahabbun wa mustamirrun, yaitu adanya sunnah dan mustamir, terus menerus dilakukan. Wala yakhtasu bin nawazil, dan tidak mengkhususkan hanya ketika adanya musibah-musibah. Lihat yang yanduru al-majmu', ya. Qala bainamal jumhur yaqul, ya. Di antara para ulama mereka berpendapat la yajuz, tidak boleh al-qunut fi salatil fajri, tidak boleh kunut dalam sholat subuh, illa fi nawazil khasah, kecuali ada musibah-musibah yang secara khusus menimpa kaum muslimin. Bidalilil hadis Anas, berdasarkan dalil dari hadis Anas, qala, yang menyatakan, thumma tarokahu, kemudian Nabi SAW setelah berkunut sebulan penuh, thumma tarokahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Kemudian Nabi tidak mengerjakan lagi kunut. Hadis Anas bin Malik. Qala wa fil hadithil akhar, kemudian ada dalil lain di dalam hadis yang lain. Makana yaqnutu illa, tiadalah Nabi berkunut kecuali, idza da'a liqaumin, kecuali beliau mendoakan kebaikan bagi satu kaum, au ala qaumin, atau mendoakan kejelekan terhadap satu kaum. Yakni fi nawazil, yaitu dalam hal perkara ketika kaum muslimin ditimpa musibah. Wa hadithun Tariq Ibni Asyam Asrah, dan hadith Tariq bin Asyam lebih jelas lagi. Haitsu innahu lamma su'ila 'anil qunut fi salatil fajri. Ya, lebih jelasnya lagi terlihat dalam apa? Dalam perkara salat subuh. Ya, ditanyakan tentang kunut saat salat subuh. Wa hal huwa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasidin, apakah kunut pada salat subuh itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya khalifah yang empat ar-rasidin? Qala muhdatsun, maka jawab Tariq bin Asyam, jawabnya apa? Muhdatsun. Artinya apa muhdatsun? Yakni bid'atun, itu perbuatan bid'ah. Itu perbuatan yang mengada-ada. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Abu Bakar tidak melakukan, Umar, Utsman dan Ali. Seluruh khalifah tidak menunaikan kunut khusus salat subuh, sementara tidak ada nawazil, tidak ada musibah. Qala fa hadza yadullu ala annal kunut, ini menunjukkan bahwasanya kunut fi salatil fajri, di dalam salat subuh, li ghairin nawazil, yang di situ tidak ada musibah menimpa kaum muslimin, bid'atun, hukumnya bid'ah. Wala yajuzu fi'luhu, maka tidak boleh seseorang mengerjakannya. Qala walakin kaifa yakunul jawab, akan tetapi bagaimana menjawab ala riwayatin, ya, menjawab orang yang berdalil dengan riwayat lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya fi salatil fajri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, selalu kunut. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kunut sampai beliau faraqad dunya, berpisah dengan dunia sampai beliau wafat. Selalu kunut di dalam subuh. Bagaimana menjawab orang yang berdalil dengan hadis ini? Bagaimana jawabnya? Insyaallah pada pembahasan yang akan datang. Ya. Bagaimana menjawabnya? Ya, insyaallah. Pada pembahasan yang akan datang. Jadi ini terkait dengan masalah kunut. Jadi kunut ada berapa macam? Tiga. Ada kunut nawazil, kunut nazilah, kunut witir, kunut sholat subuh. Sholat subuh yang terjadi perselisihan pendapat, kunut pada sholat subuh. Jadi ketika kita menemukan perkara perbedaan pendapat ini di lapangan, artinya di masyarakat, kita dapati perbedaan pendapat ini di kalangan masyarakat, maka kita tidak perlu untuk kemudian saling berdebat. Cuman pembahasan ini untuk membekali kita. Membekali apa? Pertama, membekali bila kita meyakini bahwasannya kunut pada sholat subuh itu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW atau oleh khalifah yang empat. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu untuk kemudian kita meyakini bahwasannya sholat subuh tidak ada kunut. Kecuali sholat subuh di situ ada nawazil, ada musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin. Tapi kalau sholat subuh secara umum, normal, tidak ada musibah, tidak ada perkara-perkara yang lainnya, maka sholat subuh tanpa kunut. Dalilnya apa? Sebagaimana dijelaskan tadi oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, seandainya kita menemukan di satu tempat, kita sholat subuh, kemudian imamnya kunut, maka kita jangan langsung ruku. Paham? Ya. Imamnya apa? Langsung sujud, ya. Langsung sujud, jangan langsung sujud. Nah, jangan, wah ini kan bid'ah. Kemarin pelajaran itu katanya Tariq bin Asyam, ini bid'ah. Nah, kemudian sujud langsung. Jangan. Kenapa jangan? Ya, karena mereka berkunut pun memiliki dalil. Bahkan pendapat Syafi'iyah menganut dalil seperti itu. Jadi lantas sikapnya seperti apa? Ya kita tunggu sampai mereka selesai berkunut. Sampai mereka selesai berkunut. Nah, mengangkat tangan? Perkara mengangkat tangan dalam kunut, ya kunutnya saja dalam perselisihan, apalagi angkat tangannya, itu belum, nanti pembahasan tersendiri, angkat tangan. Kalau kunut dalam witir, ada angkat tangan, memang disunahkan. Kunut dalam sholat witir, disunahkan, angkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada nanti di masyarakat ditemukan yang witir, jangan menunjukkan sesuatu yang akan meresahkan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.